sering menuduh diriku dengan cara emosi tanpa ada kau selidiki kesalahan yang aku lakukan. Seharusnya sejak dulu kau nyatakan dengan sejujurnya sebelum kita melangkah lebih jauh dan menempuh luasnya samudra. Kau sering yang ku